والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hari ini kita masih berada di akhir hari-hari tasyrik menurut hari lebaran yang Idul Adha yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Hari ini adalah tanggal 13 Zulhijjah yang merupakan hari terakhir dari hari tasyrik yang merupakan hari-hari aklin wa syurbin, hari makan, hari minum, dinamakan juga dengan hari lebaran, hari yang mulia, hari yang penuh berkah, hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk banyak berzikir, terutama bagi jemaah haji. Allah berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala isma 'alayhi liman ittaqa. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan perbanyaklah berzikir, tegakkanlah zikir di hari-hari yang terhitung, yaitu hari-hari tasyrik sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dan dianjurkan juga untuk memperbanyak ibadah takbir yang merupakan salah satu dari bentuk zikir, baik itu takbir yang diistilahkan oleh para ulama dengan takbirul muqayyad, yaitu yang dikaitkan dengan ibadah salat fardu, ataupun ibadah takbir yang mutlak, yaitu tidak ditentukan waktunya, kapanpun, dimanapun, sebagaimana yang dilakukan oleh salaf di 10 awal Zulhijjah, yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika mereka bertakbir di mana-mana, di jalan, di pasar. Fa yukabbirun nasu bi takbirihima, maka orang-orang banyak bertakbir dengan takbir mereka berdua. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati hari-hari yang mulia, telah melalui momen-momen dan saat-saat yang penuh berkah. 10 hari pertama Dzulhijjah telah kita lewati, yang di dalamnya ada hari Arafah, dan di dalamnya ada hari Idul Adha, dan bahkan di dalamnya ada hari di mana kita diberikan oleh Allah kemerdekaan, ya, di salah satu dari 10 hari yang mulia. Di hari itu Allah Subhanahu wa taala, tepatnya hari kemerdekaan Republik Indonesia, hari tanggal 17 Agustus, hari di mana Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan bagi hamba-hambanya yang beriman, karena yang kemenangan hanya Allah yang memberikan. Allah yang memberikan, membukakan sarana-sarana menang, walaupun dengan segala perlengkapan, atau walaupun dengan perlengkapan yang sedikit, dengan persenjataan yang tidak memadai, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada mereka yang Allah kehendaki. Kemudian di hari-hari 10 Zulhijjah itu ada juga hari Jumat, dan yang terpenting di hari itu ada hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, atau di saat wukufnya para jemaah haji di Padang Arafah. Kemudian setelah proses penyembelihan kurban, ya, di hari Idul Adha, kita memasuki 3 hari tasyrik, yang merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang berkah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini adalah hari terakhir dari tiga hari tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan dari amal kebajikan, dan semoga Allah mudahkan untuk hari ini kita melakukan berbagai macam ketaatan kepadanya. Ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Mawaqit As-Salah, waktu-waktu salat, dan kita masuk ke bab yang keenam pada pagi hari ini yang berbunyi bab As-Salawati atau As-Salawatu Al-Khamsu Kaffarah. As-Salawatu Al-Khamsu Kaffarah. Salat lima waktu adalah penghapus dosa. Ini yang masyhur bentuk bab yang berbunyi seperti ini. Salat lima waktu adalah penghapus, ya, adalah penghapus kafarat. Pada umumnya cetakan-cetakan Sahih Bukhari dengan lafaz seperti ini. Ada adalah satu dari murid Imamul Bukhari meriwayatkan, ada tambahan yang tidak ada di sini, ya, yaitu tambahan Al-Kashmaihani, salah seorang dari perawi Sahih Bukhari dari Imam Bukhari. Karena yang meriwayatkan Sahih Bukhari dari Imam Bukhari banyak murid-muridnya. Salah satu dari mereka yang juga masyhur memberikan tambahan pada bab ini. Kalau yang masyhur bunyinya adalah bab as-salawatul khamsu kafara, bab salat lima waktu adalah penghapus. Beliau menambahkan yaitu lil khataya, as-salawatul khamsu كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتها في الجماعة وغيرها. Itu tambahannya cukup panjang dalam sebagian riwayat Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh murid-muridnya. Ya, bab as-salawatul khamsu كفارة للخطايا إذا صلاهن لوقتها في الجماعة وغيرها. Bab salat lima waktu penghapus lil khataya adalah kesalahan-kesalahan, penghapus kesalahan-kesalahan apabila ia melakukan salat tersebut pada waktunya. Ya. Diberikan dari sini ada kriteria salat yang menghapus dosa-dosa, yaitu idza sallahunna liwaqtiha, apabila dia melakukannya pada waktunya. Fil jama'ati, baik dengan cara berjamaah, wa ghairiha, ataupun dengan tanpa berjamaah. Maksudnya bagi mereka yang memang tidak wajib salat berjamaah. Ya, wanita juga berfungsi salat lima waktu bila mana dia salat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh agama, maka salat itu juga menjadi penghapus-penghapus dosa. Sementara yang salat berjamaah, apalagi yang diwajibkan untuk berjamaah, tentu memiliki keutamaan yang besar selain dari penghapus dosa. Ya, ini tentang bunyi bab. Ya, masyhur dari riwayat Bukhari yang lain itu dengan lafaz yang pendek sesuai dengan yang ada, dengan sesuai yang ada dengan, pada kitab kita ini, as-salawatul khamsu kafarah. Sementara ada tambahan, dan ini menambahkan pemahaman bahwasanya salat lima waktu itu bukan sembarangan. Ya, makanya kita masih mengeluhkan kenapa salat kita yang lima waktu ini belum kita rasakan pengaruhnya, belum kita rasakan manfaatnya, belum kita rasakan hasil-hasil yang dijelaskan oleh agama, karena memang kita sembarangan melakukannya. Makanya di situ ada penegasan tentang kapan baru salat lima waktu sehari semalam ini memberikan pengaruh. Apalagi tentang pencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, aqimish shalata innas shalata kanat innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, potongan ayatnya innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sementara kita sudah salat lima waktu, ya, tetapi tetap saja sebagian dari kita yang masih bergumul dengan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apakah yang salah sholatnya? Padahal Allah telah menetapkan itu. Jadi tambahan yang tadi itu memberikan kepada kita pemahaman bahwa sholat itu baru berpengaruh bila mana kita benar-benar sholat, yang memberikan pengaruh yang luar biasa, apalagi faedahnya sebagai penghapus dosa. Idza shallahunna liwaqtiha ya kafaratun lil khataya idza shallahunna liwaqtiha fil jama'ati wa ghairiha, baik itu dengan cara salat berjamaah ataupun tanpa berjamaah, bagi tentunya para wanita ya, bagi wanita-wanita tentu tidak wajib salat berjamaah, maka jangan khawatir pula salat lima waktu yang dilakukannya pada waktunya ya, maka itu menjadi penghapus-penghapus dosa. Baik, kita masuk ke hadis yang ada di bawah bab ini, hadis nomor 528. Ya, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Ibrahim bin Hamzah qala haddatsani Ibnu Abi Hazim wad-Darawardi أن يزيد يعني ابن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Di sini antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi cukup banyak perawi. Ya. Ya, mulai dari yang pertama gurunya Ibrahim ibnu Hamzah, itu yang pertama. Yang kedua Ibnu Abi Hazim dengan Ad-Darawardi, dua orang. Kemudian yang ketiga Yazid, itu Ibnu Abdul Had, Ibnu Abdullah ibn al-Had, itu yang ketiga. Ya. Kemudian yang keempat Muhammad ibnu Ibrahim. Yang kelima Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, Ibn Auf rahimahullahu taala, kemudian baru Abu Hurairah radhiyallahu taala. 6 perantara antara Imam Bukhari dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sanad ini. Ini termasuk kategori nuzul, yaitu yang cukup panjang. Sementara pada umumnya antara 4 dan 5 atau 3 4 5. Ya, pada umumnya ini yang normal, yang paling minimal, yang paling tinggi dari sanad antara pemilik kitab yang enam ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3. Ya, 3 orang. Ini yang paling disenangi oleh mereka, tetapi itu jarang sekali antara mereka yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ya. Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 3 orang. Berarti satu abadnya 1 orang. Ini sangat tinggi sekali. Sanadnya ini sangat istimewa. Ya, paling panjang dari sanad yang ada di kitab yang enam, Sahih Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di antara mereka itu ada yang perantara antara mereka dengan Nabi SAW 13 orang. Ya, 13 orang. Ini ada hadisnya walaupun sangat sedikit. Dan mungkin satu-satunya hadis dengan sanad yang terpanjang. Itu mereka karena tidak mendapatkan yang lain. Ya. Selagi masih bisa mereka mencari yang lebih pendek, akan mereka cari. Dan mencari yang lebih pendek sanadnya, itu sebagai sunnah mereka. Ya, sunnah para ulama. Diriwayatkan bahwa Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti, ya, pernah menempuh perjalanan 1 bulan, ya, pulang balik hanya sekedar mencari kekurangan tadi. Hadisnya sudah ada sama dia, cuma sanadnya cukup panjang. Kemudian dia mengetahui bahwasanya ada jalur yang lain. Kalau dia melewati jalur itu, dia dengan Nabi sangat menjadi lebih sedikit perantaranya. Maka dikejarnya walaupun menempuh perjalanan selama itu. Jadi ini merupakan sunnah mereka. Ya, sunnah mereka. Yang sampai 13 itu ketika mereka tidak dapat yang lain, tidak menemukan sanad yang lebih, bukan berarti semakin banyak, bukan berarti ketika banyak perantaranya sanadnya lemah, tidak. Ya, sanadnya lemah tidak. Tetap juga ketika mereka menyeleksinya dan perawi-perawinya tetap sempurna, terpercaya, maka hadisnya tetap sahih. Walaupun rasa aman dari adanya kekurangan dengan banyak orang itu semakin berkurang. Tapi kalau tiga orang sedikit, tidak apa, kemungkinan adanya yang kekurangan dari orang sedikit, ya lebih minimal daripada ketika 10 orang yang kemungkinan salah satu dari mereka itu ada juga yang kurang hafalannya. Jadi semakin sedikit semakin kurang beban mereka ketika mendengarkan hadis tersebut, karena sedikit orangnya. Kalau semakin banyak punya kesalahannya, banyak orang banyak pula kekurangannya. Jadi itu usaha mereka untuk mencari sanad ulu namanya, sanadul ali, sanad yang tinggi. Ya. Ada sanad an-nail dan ada sanad al-ali. Al-ali itu artinya pemisah antara pembuku hadis atau seorang perawi hadis itu dengan Nabi SAW jumlahnya sedikit. Di sini kita dapatkan 6 antara Imam Bukhari dengan Nabi kita. Abu Hurairah sebagai perawi hadis ini radhiyallahu taala anhu berkata, atau dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ya. Sebelum kita menerjemahkan ungkapan ini, Nabi SAW sebagai guru yang terbaik, sebagai pendidik yang paling sukses, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Seringkali memberikan perumpamaan. Darbul mathal. Ya, darbul mathal. Saya punya dosen, ya, di jurusan akidah itu menulis salah satu disertasi ilmiahnya itu mempelajari perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Perumpamaan-perumpamaan tentang akidah banyak sekali. Seperti terkadang Allah berikan perumpamaan seperti apa, orang yang buta dengan orang yang melihat, perumpamaan orang yang tidak punya akidah seperti laba-laba, rumah laba-laba, ya, dan banyak lagi perumpamaan kalimat tauhid seperti pohon yang kokoh, tegar, kuat. Ya. Alam tara kaifa daballahu kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthal. Allah berikan perumpamaan dalam Al-Quran sangat banyak sekali. Bahkan saya punya teman juga di satu jurusan dari Burma, ya, mengikuti cara yang seperti itu juga ketika menulis salah satu disertasinya, mempelajari perumpamaan yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang tauhid asma wa sifat. Ya. Beliau juga sampai S3 waktu itu, dia disertasinya selesai S2 kalau tidak salah saya. Ya. Jadi luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW memberikan perumpamaan yang sama di dalam sunnah-sunnahnya. Ya. Banyak sekali. Makanya ada sebagian kawan-kawan itu yang juga berupaya untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW dari sekian referensi untuk mencari perumpamaan-perumpamaan tersebut yang akan memunculkan sebuah ilmu. Ya. Akan memunculkan sebuah ilmu dalam ilmu agama. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di sini Nabi ingin memahamkan kepada para sahabatnya begitu besar pengaruh sholat lima waktu itu dalam menghapus dosa sehingga habis-habisnya. Ya, dengan mengumpamakan, nah ini yang tadi, ara'aitum law anna nahran, bagaimana menurut kalian, nah, kata-kata ara'aitu itu meminta pendapat. Ya, bagaimana menurut kalian, law anna nahran, kalau seandainya ada sebuah sungai, bibabi ahadikum, di depan pintu rumah kamu, buka pintu langsung sungai. Ya. Enggak ada sekarang ini. Mana ada? Perlu jalan lagi. Ini buka pintu langsung sungai. Bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Dia mandi ya, di dalam sungai tersebut setiap hari 5 kali. Kita yang 2 kali mandi sehari semalam saja sudah dikatakan iti oleh orang Arab. Ya. 2 kali sehari semalam ya, itu sudah dikatakan iti. Tiap hari atau yang lebih. Ya. Merasa lihat kita itu kok sulit berpisah dengan air. Ini tidak 5 kali sehari semalam mandi. Ya. Ma taqulu dzalika yubqi min darani. Apa yang kalian lihat dari kejadian dari kisah tersebut, apakah akan menyisakan kotoran daki di badannya? Itu pertanyaan. Ya. Diperumpamakan dengan sungai tadi. Ya, cobalah kita bayangkan 5 kali sehari semalam sungainya berjernih, bersih, kemudian depan pintu lagi. Ya. Buka pintu langsung terjun mandi naik lagi. Ya. Setiap hari akankah tersisa di badannya ada kotoran atau daki? Para sahabat menjawab, qalu la yubqi min daranihi syai'an. Tindakannya itu tidak akan menyisakan dari kotorannya sedikit pun, bersih. Jadi kalau sudah masuk itu baru Nabi SAW masuk ke sholat. Sudah masuk tentang bahwasanya bila mana 5 kali mandi di depan rumah sungainya bersih, jernih, langsung mandi, kemudian naik lagi ke rumah 5 kali sehari semalam. Kalau itu sudah dipahami tidak akan menyisakan kotoran. Kata Nabi SAW, qal fadzalika mithlu shalawatil khams. Begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Yamhullahu bihil khataya. Ya, di mana Allah menghapus dengan salat 5 waktu itu kesalahan-kesalahan. Ya. Kesalahan-kesalahan. Yamhullahu bihi al-khataya. Itulah perumpamaannya. Subuh kita salat, zuhur salat, asar salat, maghrib salat, isya salat hari ini. Besok demikian, lusa demikian, terus setiap hari. Maka tidak akan menyisakan sedikit pun kotoran atau kesalahan-kesalahan. Para ulama memberikan kesimpulan walaupun sedikit ada perbedaan pendapat, tetapi jumhur ulama mengatakan al-khotoya di sini maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Ya. Dosa-dosa kecil. Ya. Dosa kecil itu dosa. Ya. Dia dosa. Dosa yang tidak ditetapkan hukuman di dunia, tidak ada ancaman laknat, tidak ada ancaman murka Allah, ya, tidak ada ancaman neraka, ya, dan tidak ada penjelasan tentang kutukan-kutukan tertentu, ya. Ini selain dari itu maka dia dosa kecil. Maka dia dosa kecil. Pada pertemuan yang sebelum ini kita membaca sebuah hadis ketika ada seorang sahabat mencium atau tercium olehnya seorang perempuan. Benar. Ya, pada hadis 526 ini dikategorikan sebagai dosa kecil karena tidak ada hukuman. Ya, tidak ada hukuman. Jadi seperti itulah bayangannya. Dosa kecil kita yang di dalam penilaian agama itu bisa dihapus oleh sholat 5 waktu setiap hari. Ya, bisa dihapus dosa-dosa kecil tersebut oleh sholat 5 waktu sehari semalam setiap hari. Bukan hanya satu hari. Ya, setiap hari. Yamhullahu bihi al-khataya. Kita katakan tadi pendapat jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan dosa di situ adalah dosa-dosa kecil. Beralasan dengan riwayat yang lain, ya, yang juga sahih, Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair. Ya, salat 5 waktu, pelaksanaan salat Jumat ke salat Jumat minggu yang akan datang Ramadan ke Ramadan tahun yang akan datang adalah penghapus-penghapus dosa apabila dijauhi dosa-dosa besar. Jadi yang dihapusnya hanya dosa kecil, jangan dianggap remeh ketika sholat lima waktu itu penghapus dosa kecil. Karena dosa kecil kita itu sangat banyak dan terkadang kita tidak menyadarinya. Jangankan dosa kecil, dosa besar pun kita selalu mengerjakannya. Ya. Kita sering ada kalanya kita merendahkan, meremehkan dosa besar, apalagi dosa kecil. Maka sholat lima waktu ini menjadi penghapus dari dosa-dosa kecil, ya, yang dilakukan, yang kita kerjakan, yang kita, terkadang kita menyengaja mengerjakannya, maka itulah fungsi sholat lima waktu ini dalam konteks tidak adanya taubat. Ya. Kalau kita bertobat tentu taubat itu sendiri menghapus semua dosa. Ya, taubat itu sendiri menghapus semua dosa. Tetapi bila mana kita tidak bertobat, karena sekarang terkadang kita bertobat hanya dari dosa yang kita menyesal. Apalagi dosa yang membuat kita dipandang hina. Ya. Dilihat dengan sudut pandang yang meremehkan oleh orang lain. Nah, sehingga kita merasa memang berdosa seperti berzina, minum khamar, berjudi. Ya. Nah, sekarang seberapa merasa berdosanya kaum muslimin dengan riba? Ya. Seberapa mereka merasa berdosa? Jarang sekali. Dan bahkan mereka seakan-akan tidak merasa berdosa, padahal itu dosa besar dan ancamannya sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ancaman neraka, ancaman perang dengan Allah. Ya. Ya. Bagaimana besarnya dosa bahkan diperumpamakan dengan dosa besar yang lain, ternyata ukurannya jauh lebih besar daripada dosa tersebut, seperti zina. Ya. Zina itu dosa besar. Fahishah wa sa'a sabila. Adalah perbuatan yang sangat keji, tetapi ternyata dibandingkan dengan dosa besar yang lain seperti riba, itu tidak apa-apanya zina. Bukan berarti dosa zina itu biasa. Dosa zina itu besar dan sangat keji, kotor. Tetapi dosa melakukan riba ternyata lebih berat daripada dosa zina. Ya. Sementara sebagian kita merasa ya riba itu biasa-biasa saja. Ya. Kalau dosa besar seperti itu anggapan kaum muslimin, apalagi dosa kecil. Maka dengan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menyediakan fasilitas tanpa bertobat, ya, bisa terhapus dosa-dosa tersebut yang sangat banyak, yaitu dengan sholat lima waktu sehari semalam. Terkait dengan ini, sudah kita tinggalkan puasa Arafah, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ini juga berfungsi sebagai penghapus dosa. Nabi SAW mengatakan, ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha wa sanata allati ba'daha. Saya berharap dengan satu hari puasa tersebut bisa menghapus dosa satu tahun sebelum dan satu tahun setelah hari Arafah, puasanya. Ya, bukan harinya itu yang menghapus dosa, tetapi puasa di hari itu. Ya, puasa di hari itu, yang tidak berpuasa tidak akan mendapatkan ampunan dosa karena dia tidak berpuasa. Ya, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah, kembali kita kepada yamhullahu bihi al-khataya. Al-khataya di sini artinya apa? Dosa-dosa kecil. Dan jangan berkurang pula semangat kita untuk menyempurnakan salat. Nah, ternyata dosa kecil yang dihapuskannya. Dosa kecil itu bisa saja jadi besar kalau setiap hari kita lakukan. Ya, makanya para ulama mengatakan la saghirata ma'al istimrar. Istimrar artinya apa? Sering, terus. Tidak ada kata, tidak ada kamusnya yang tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus. Ya, semakin lama semakin besar, semakin gede, semakin tinggi menjulang. Ya. Dan tidak ada sebaliknya, la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada yang namanya dosa besar kalau bertobat. Habis semuanya kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteks hadis ini itu pada orang yang tidak bertobat. Ya. Kalau kita bertobat gimana Ustaz? Ya tentu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat itu akan menjaga salatnya. Orang yang bertaubat akan menjaga dirinya dengan, dalam masalah amalan yang difardukan oleh Allah. Orang yang bertaubat akan menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar. Ya. Jadi bertobat lain lagi konteksnya, sementara yang hadis ini adalah untuk orang yang tidak bertobat. Dan kita kadang untuk yang dosa kecil ini kita tidak menyadarinya. Terkadang kita merasa suci, merasa bersih, ternyata banyak dosa-dosa besar yang kita lakukan. Ya. Apalagi dengan modus-modus. Ada modus-modus dosa besar, sekarang ghiba itu dosa besar. Terkadang kita melakukan dosa besar ini dengan modus. Modus dengan mengajarkan kebaikan, ya menginginkan kebaikan, bahkan di saat pengajian pun ada dosa. Orang mengaji, menyampaikan ilmu agama, tetapi dosa. Menceritakan orang. Ya, menceritakan orang si fulan begini, sebut namanya. Ya. Nabi SAW di antara akhlak yang beliau katakan, dia selalu memberikan lafaz-lafaz umum. Bila ingin mengingatkan dari kesalahan tertentu. Ma balu aqwam. Bagaimana orang yang seperti ini, sifatnya seperti ini. Tidak menyebutkan orang tertentu. Ada kalanya memang, tetapi ini dalam momen-momen dan kesempatan-kesempatan tertentu. Bila mana ada maslahatnya. Tetapi kaidahnya seperti tadi. Ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati oleh Allah. Itu hadis yang ke-528 menjelaskan tentang fungsi sholat lima waktu, ya, yang menghapus dosa-dosa setiap hari. Diumpamakan oleh Nabi sebagai sungai yang bersih, jernih, mengalir di depan rumah, ya, depan rumah kita, mandi setiap hari di sana, maka tidak akan mungkin tersisa di badan kita sedikit pun dari daki, dari kotoran, karena 5 kali mandi sehari semalam di depan rumah pula, sungainya jernih, ya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan bab yang ke-7. Bab tadyi' as-salat an waqtiha. Bab tadyi' dayya'a yudayyi'u tadyi'an da'a da'a yadhi'u dai'atan atau dai'an, ya, hilang. Kalau dayya'a yudayyi'u menghilangkan, maksudnya melalaikan, ya, melalaikan. Bab melalaikan salat dari waktunya, ya, melalaikan salat dari waktunya artinya tidak memperhatikan salat pada waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis yang lain, bahwasanya itu adalah salat orang-orang munafikin. Ya, qama yarkubu syams fa idza ghalaba syams naqara naqratan. Ya, mereka melalaikan salat sampai hampir-hampir terbenam matahari. Ketika terbenam matahari baru mereka tergesa-gesa salat dan melaksanakan dengan cepat bagaikan patu ayam. Ya. Naqara kana qaradik. Seperti yang diumpamakan oleh Nabi SAW. Jadi menyia-nyiakan atau melalai-lalaikan salat ini adalah sifat orang-orang munafikin. Ya. Sifat orang-orang munafikin dan ini berbahaya. Ya. Ini juga menunjukkan kelemahan iman, tidak perhatian kepada ibadah yang mulia ini. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 529. Ternyata melalai-lalaikan salat ini bukan hanya di zaman kita, sudah bermula di ujung-ujung generasi sahabat. Dan biasanya melalaikan salat ini sebagai alasan dari orang-orang yang menjabat. Orang yang merasa punya pekerjaan, punya kegiatan, punya aktivitas, dan itu jabatan yang dibebankan kepadanya, sehingga seringkali menunda-nunda waktu salat. Ya, seringkali menunda-nunda waktu salat. Dan ini yang terjadi semenjak hampir-hampir berakhirnya masa sahabat, walaupun di saat itu masih ada seperti yang terakhir-akhir meninggal dari sahabat, yaitu Anas bin Malik. Ya, di sini cerita Anas bin Malik. Imam Bukhari meriwayatkan di sini, haddatsana Musa ibnu Ismail, satu orang. Qala haddatsana Mahdi, 2. An Ghailan, 3. an Anas. Jadi berapa? Empat orang. Berbeda dengan yang pertama tadi, yang sekarang ini empat, antara Imam Bukhari dengan Nabi kita Muhammad SAW. Haddathana Musa bin Ismail qala haddathana Mahdiyun an Ghailan an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, kata Anas, ma a'rifu syai'an mimma kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zamannya itu saya sudah tidak melihat lagi apa keadaan seperti keadaan di zaman Nabi. Jadi sudah berubah. Sudah berubah. Puasanya sudah berubah, salatnya sudah nampak berubah, akhlak kaum muslimin ketika itu sudah berubah. Ini luar biasa ini. Ya. Ma a'rifu syai'an. Saya tidak mengenali sedikit pun. Ya. Mimma kana ala ahdin Nabi SAW, dari apa yang ada di zaman Nabi SAW. Dilihatnya, disaksikannya, bergaul dengan kaum muslimin, sudah mulai keterasingan. Ya, sudah mulai asing. Ya. Kebiasaan orang sudah berubah jauh. Itu pada abad keberapa? Awal abad kedua. Kalau seperti itu gambarannya di awal abad kedua, bagaimana di sekarang abad ke-15? Ya. Semakin jauh mata rantainya, semakin sedikit. Ya. Semakin tidak kenal orang dengan tuntunan Nabi. Makanya sekarang kita merasa wajar ketika tuntunan Nabi itu dianggap sesat. Di zaman Anas saja, itu sudah tidak dikenal lagi. Orang sholat, kok tidak seperti di zaman Nabi? Orang puasa kok tidak seperti di zaman Nabi? Orang haji kok tidak seperti di zaman Nabi? Berakhlak, ya, berpakaian, dan seterusnya. Itu yang diungkapkan oleh Anas. Ini sangat luar biasa. La ma a'rifu syai'an mimma kana ala adin Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba ketika ungkapan itu terdengar oleh murid-muridnya, muridnya bertanya, qila as-salah, sampai salat pun tidak seperti yang kamu lihat di zaman Nabi? Qal, ya, kata Anas, alaysa dhayya'tum ma dhayya'tum fiha, bukankah sekarang ini salatnya sudah dilalaikan sementara di zaman Nabi? Tidak. Jadi melalaikan salat termasuk jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi, sampai salat yang dilakukan pun sudah menyimpang, sudah bergeser jauh dari apa yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disaksikan dan dialami oleh Anas bin Malik. Belum lagi tata caranya. Ya. Perhatian terhadap salat itu sudah berubah, sudah dilalaikan. Dan ini kejadiannya memang nyata. Ketika itu masa pemerintahannya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ini salah seorang dari gubernur di masa awal-awal Bani Umayyah. Ya. Apalagi di zaman Al-Walid bin Abdul Malik. Ya, dia Al-Walid bin Malik salah seorang dari khalifah Bani Umayyah, dinasti Bani Umayyah. Nah, di zaman itulah Al-Hajjaj seringkali diangkat sebagai gubernur. Dia pernah menjabat gubernur di Kufa. Dan pernah juga menjabat gubernur di Madinah ketika ketika masa kepemerintahan Abdullah bin Zubair di Mekah. Abdullah bin Zubair pernah menjadi pemimpin di Mekah. Ya, saat itu juga yang memerangi dan menyerangnya ke kota Mekah membawa pasukan besar adalah Al-Hajjaj bin Yusuf. Dan bahkan setelah Abdullah bin Zubair tertangkap dan pasukannya juga sudah dihabisi, ya, Masjid Haram banjir darah ketika itu, dan bahkan dengan kejamnya beliau, ya, Al-Hajjaj bin Yusuf menggantung jasad Abdullah bin Zubair, ya, saking bengisnya, saking kejamnya, dan memang dia haus darah, bahkan bukan ratusan yang membunuh orang, ribuan. Ya, ribuan diceritakan oleh para ulama tentang beliau. Orangnya kecil memang. Orangnya tidak menyeramkan. Ya. Ketika itu Bani Umayyah kan pusat kepemimpinannya di Damaskus. Ya. Di Damaskus. Jadi di Kufah itu tidak ada gubernur yang diangkat kecuali balik lagi. Ya. Atau mati. Karena Kufah itu tempat keonaran. Tempat kacau balau. Ya. Dari memang di sana muncul banyak kesesatan. Ya. Muncul kesesatan banyak di Kufah tersebut sampai sekarang. Ya. Kemudian ketika dicari oleh khalifah lagi siapa yang ingin menjabat sebagai gubernur di Kufah, maka tidak ada yang mau, tidak ada yang ingin. Beliau ini yang nunjuk tangan. Ya. Saya wahai Amirul Mukminin. Maka dengan persyaratan, biasanya engkau ketika sudah selesai mengangkat seorang gubernur, engkau iring dia dengan pasukan besar karena ditakuti. Bila mana sebelum sampai ke Kufah dia sudah habis nyawanya. Kalau terdengar oleh penduduk Kufah, maka dibawa pasukan besar untuk menggiringnya sampai masuk ke kantornya di Kufah. Dan saya tidak. Saya tidak inginkan satu orang tentara pun yang mengantar saya. Berangkat dia tengah malam. Sebelum subuh sampai di sana. Ya. Sebelum subuh sampai di sana. Kemudian ketika keluar hendak masuk ke sholat, untuk pergi sholat subuh, tiba-tiba dilihat banyak preman. Ya. Ya, melihat preman begitu, disembelihnya. Diambil di penggalnya leher salah seorang mereka, dibawanya masjid. Bawa masjid, sebelum sholat digantungnya depan pintu masjid. Kepalanya. Ya. Digantung depan pintu masjid, selesai sholat, dipanggilnya semua orang sholat, dan semua orang yang ada di Kufah, berdatangan semua, kemudian dia katakan, kalian ini apa? Semuanya ngeri melihat kepala digantung. Ya. Siapa yang melakukan keonaran akan menjadi seperti ini. Ya. Karena orang tidak tahu dia datang. Setelah dia melihatkan tanda bahwasanya dia adalah gubernur, kemudian dia mengatakan inilah akibat nanti orang yang akan melakukan kekerasan. Memang seperti itu yang dilakukan. Apapun dia darah hasilnya, hukumannya darah. Dan bahkan yang tidak bersalah dalam urusan pemerintah pun dibunuhnya. Banyak ulama-ulama besar dibunuhnya. Saya dibunuh Jubair, tewas di tangan Al-Hajjaj bin Yusuf. Seorang ulama tabi'in terkenal. Itu bukan karena dia memberontak. Karena sebelum dia jadi gubernur, ada permasalahan dengan dia. Dicarinya. Ya. Dicarinya dia dibunuhnya. Ribuan orang mati di tangannya. Jadi, di antara yang dilakukannya juga adalah melalaikan sholat. Dan ini yang kejadian di zaman Anas bin Malik. Itu diceritakan oleh Anas. Ya, itu diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Sehingga dia mengatakan tidak ada yang saya lihat dari yang dilakukan oleh kaum muslimin dari ibadah, belum lagi dari muamalah akhlak, dari ibadah yang seringkali yang harus dilakukan setiap hari, itu tidak ada lagi bentuk-bentuk ibadah di zaman Nabi SAW. Ada yang mengatakan, sholat bagaimana? Kan orang sholat 5 waktu. Iya, sholatnya memang ada. Tetapi sudah dilalaikan. Sudah jauh menyimpang. Waktunya sudah keluar. Ya. Tidak lagi sholat di awal waktu. Tidak lagi sholat di waktu-waktu, di pertengahan waktu, bahkan di akhir, di ujung-ujung waktu. Terbenam matahari baru kalian sholat. Kata Anas. Dan diceritakan oleh, disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar. Ya. Wahada alladhi qala li Anas dhalika yuqalu lahu Abu Rafi'. Jadi yang bertanya, sholat pun kamu tidak lihat lagi seperti contoh sholat di zaman Nabi? Kata Anas, iya. Itu yang mengatakan adalah Abu Rafi', salah seorang murid dari beliau. Kata Anas, qad alimtum ma sana al-hajjaju fi shalah. Kalian tahu bagaimana Hajjaj melakukan salat? Kalian tahu semuanya, waktu sudah hampir habis baru dia salat. dengan alasan mungkin mengurusi pemerintah dan yang lainnya, mengurusi urusan-urusan manusia, itu bukan alasan untuk menunda-nunda waktu salat. Ya. Qala Tsabit al-Bunani, berkata muridnya Anas ini, kunna ma Anas, pernah kami berada bersama Anas. Fa akhara al-Hajjaj as-salah. Maka al-Hajjaj menunda-nunda waktu salat. Anas ada di situ. Ya. Kemudian faqama Anas yuridu an yukallimahu. Maka Anas berdiri hendak menasihati sama Al-Hajjaj. Ya. Fanahahu ikhwanuhu. Lalu ia dicegah, dilarang oleh kawan-kawannya, oleh saudara-saudaranya yang lain. Syafaqatan alaihi min, karena dia khawatir, takut mereka apa yang akan menimpa Anas. Hajjaj ibnu Yusuf itu tidak mau diberi nasihat. Ya. Yang memberi nasihat pun dibunuhnya. Ya. Maka karena takut apa yang akan menimpa Anas ini, maka dicegah dan dilarang oleh kawan-kawannya ketika itu. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dia tidak bisa menasihati Anas, menasihati Hajjaj, farakiba, fakharaja farakiba dabata. Maka dia keluar dan menunggangi kendaraannya. Faqala fi sayrihi dhalik. Maka dalam perjalanan itu dia mengatakan, wallahi ma'arifu syai'an mimma kunna alaihi ala ahdin Nabi SAW. Jadi cerita dari hadis ini, itu tadi. Ketika dia salat dengan nanti imamnya siapa? Gubernur. Yang biasanya pemimpin dunia itu dia yang mengimami. Ternyata salat ditunda-tunda, diakhir-akhirkan, dilalai-lalaikan. Ketika Anas hendak membicarakan atau menyampaikan itu kepada Hajjaj, ternyata dicegah dan dilarang oleh kawan-kawannya karena mereka khawatir Anas ini terancam nyawanya. Maka dia keluar dari masjid, langsung mengendarai kendaraannya, kemudian berjalan tujuannya nanti ke Damaskus, ke pusat, ya, ke pusat pemerintah kaum muslimin untuk melaporkan itu kepada khalifah, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Dalam perjalanan itu keluarlah ucapan-ucapan dari beliau dengan dalam hadis ini, yaitu wallahi ma'arifu syai'an mimma kunna alaihi ala ahdin Nabi SAW. Demi Allah, saya tidak lagi mengenal tata cara hidup ibadah kaum muslimin seperti yang kita kenal di zaman Nabi SAW. Kemudian ditanya, kecuali illa syahadatu an la ilaha illallah. Kecuali hanya bersyahadat saja. Kalau itu terjadi di zaman Anas bin Malik di akhir-akhir zaman para sahabat, bagaimana kalau itu di zaman setelah itu, sampai di zaman kita sekarang ini. Maka kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin yang mayoritas, ternyata kita seakan-akan hidup di negeri kafir. Ya. Semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang kafir itu dilakukan oleh kaum muslimin. Ya. Sementara orang kafir pun tidak melakukannya. Memperingati tahun baru. Siapa yang melakukan sekarang ini? Kaum muslimin umumnya. Ya. Nama hari yang dirayakan oleh kaula muda kaum muslimin, Valentine Day. Siapa melakukan? Kaum muslimin. Ya. Yang marak melakukannya dan seterusnya, dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang non-muslim, itu yang merayakannya kaum muslimin. Sekarang kita hidup bukan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sementara yang seharusnya diramaikan oleh kaum muslimin adalah salat masjid. Masjid yang kosong. Ya. Ketika dipanggil malah. Dipanggil setiap hari 5 kali dipanggil kaum muslimin. Itu tidak ada yang seakan-akan terpanggil oleh panggilan Allah SWT. Nah, kalaupun nanti kita ke masjid kaum muslimin. Kalau kita sudah mengenal tata cara sholat Nabi. Maka kita akan merasa ini sholat apa. Dari mulai masuk sholatnya. Sampai selesai sholatnya kita tidak mengenal. Apa yang diceritakan oleh para sahabat tentang sifat sholat Nabi SAW. Ini kalau seandainya Anas mengatakan di akhir zaman para sahabat, di zaman tersebut yang masih dekat dengan zaman Nabi, apalagi di zaman kita sekarang ini. Maka nampak oleh kita beratnya membawa umat kepada ajaran Nabi SAW. Ya. beratnya. Makanya hadis Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang dianggap asing, ini apa kata orang, dan dia akan kembali seperti itu, akan kembali ketika dibawa Islam itu dengan bentuk yang benar, orang akan menganggap asing, ini ajaran apa, ini ajaran sesat dari mana. Itu yang menanyakan itu kaum muslimin, ya kaum muslimin, ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah berbahayanya melalai-lalaikan salat, dan itu sudah terjadi semenjak dahulu, dan bahkan di zaman Anas masih hidup radhiyallahu taala an, kejadian melalaikan salat ini sudah berlaku, dan Anas sangat mengingkari dan termasuk tata cara salat yang menyimpang jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua di bawah bab ini masih hadis Anas lanjutan dari tadi. Hadis nomor 530. Ya. Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Amr bin Zurarah qala akhbarana Abdul Wahid ibn Wasil Abu Ubaidah Al-Haddad an Utsman bin Abi Rawan akhi Abdul Aziz bin Abi Rawan qala sami'tu Az-Zuhriyya yaqul dakhaltu ala Anas bin Malik. Ini berapa orang? Pertama Amr bin Zurarah, kemudian Abdul Wahid bin Wasil, 2. Utsman bin Abi Rawan, 3. Ya. Kemudian Az-Zuhri, 4. Jadi orang-orang nama-nama yang lain itu bukan perawi. Seperti akhbarana Abdul Wahid bin Wasil Abu Ubaidah Al-Haddad, itu satu orang. Disebutkan nama dan nasabnya, kemudian kunyahnya disebutkan, bahkan gelarnya pun disebutkan. Al-Haddad, ya, tukang besi. An Utsman bin Abi Rawan, ini yang ketiga. Akhi Abdul Aziz bin Abi Rawan, ini bukan perawi. Tetapi yaitu saudara, Utsman itu saudara dari Abdul Aziz bin Abi Rawan. Kemudian yang keempat Az-Zuhri. Setelah Az-Zuhri baru Anas bin Malik. 5 orang. Ya. Kata Az-Zuhri, yaqul dakhaltu ala Anas bin Malik. Saya masuk menjumpai Anas bin Malik. Az-Zuhri di sini adalah Muhammad bin Shihab. Ibnu Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Abdullah bin Ubaidillah bin Shihab Az-Zuhri. Ya. Imamun min a'immatit tabi'in dan murid dari para sahabat Nabi. Dia pernah menjumpai Anas bin Malik di Dimasqa, di Damaskus, ya, Syria sekarang ini. Dan dia datang ke situ dalam sambungan dari tadi, kisah tadi. Dia keluar dari masjid di Kufa, kemudian dia pergi menuju Damaskus untuk menjumpai siapa? Khalifah. Dan ini kejadiannya dijumpai pula oleh sesampainya di Kufa, di Damaskus, dia berjumpa dengan Az-Zuhri. Ya. Az-Zuhri berjumpa dengannya di Damaskus, dan dia datang ketika Al-Hajjaj bin Yusuf sebagai gubernur di Irak. Ya. Gubernur di Irak termasuk Kufa itu. Ya. Dan dia datang untuk melaporkan perbuatan Al-Hajjaj yang melalai-lalaikan salat kepada khalifah yang saat itu adalah Al-Walid ibn Abdul Malik. Ya, Al-Walid ibn Abdul Malik. Dari khalifah di zaman dinasti Bani Umayyah. Wa huwa yabki. Az-Zuhri ketika berjumpa dengan Anas yang sampai di Damaskus saat itu, dia sedang menangis. Ini tambahan dari yang tadi. Dia sedang menangis. Fakultu ma yubkika, wahai Anas, apa yang membuat engkau menangis? Kata Az-Zuhri. Faqala la, katanya, dan ini alasannya kenapa menangis. La a'rifu syai'an mimma adraktu illa hadhihi salah wa hadhihi salatu qad qudiyan. Tidak ada yang saya temukan atau yang saya ketahui dari apa yang ada di zaman Nabi, di zaman sekarang ini, kecuali salat, dan salat itu pun sudah dilalai-lalaikan. Ini yang membuat Anas bin Malik menangis. Jadi menangisi kondisi umat termasuk sunnah para ulama dahulu. Menangisi keadaan umat ini yang begitu jauh dari tuntunan Nabi. Seorang yang punya ghirah terhadap agama, terhadap sunnah Nabi, mesti menangis. Ya. kondisi umat yang begitu jauh. Dan ini baru seberapa di zaman itu, itu belum seberapa gambarannya dibandingkan dengan api. Itu sudah membuat Anas bin Malik menangis, dan alasannya itu, saya tidak menjumpai lagi apa yang saya alami dahulu di zaman Nabi. Ya. Jadi dalam beribadah, sholat yang hanya tersisa, sholat itu pun dilalai-lalaikan oleh kaum muslimin. Waqala Bakar bin Khalaf, haddathana Muhammad bin Bakar al-Bursani, qala akhbarana Uthman bin Abi Rawat nahwahu. Ini sanad yang lain, dibawakan oleh Imam Bukhari kembali, hadis tersebut melalui jalur yang lain. Sampai nanti kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, jelas sekali apa yang dibuat oleh Imam Bukhari di bunyi bab melalai-lalaikan atau menyian, ini salah terjemah apanya tulisannya, menyian-nyiankan ya, menyian-nyiakan, ada tambahan huruf N ya, perlu diperbaiki, menyian-nyian sholat dari waktunya atau dari waktu yang telah ditetapkan oleh agama. Ada dalam kitab yang sekarang ini halaman 755 syarah hadisnya. Ini yang tadi saya sempat sebutkan, kalau itu sudah terjadi di zaman tersebut, bagaimana dengan zaman kita sekarang ini, dan juga tentang menangisi keadaan kaum muslimin. Pada alinea pertama di syarah hadis, dalam hadis ini mengandung dalil diperbolehkan menangisi sesuatu yang hilang dalam perkara agama atau perkara agama yang disia-siakan, atau menangisi hal-hal haram yang telah dilanggar. Karena menangisi sesuatu kewajiban yang telah ditinggalkan sama halnya dengan menangisi perkara-perkara haram yang dilakukan. Tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia memiliki kehidupan di dalam hatinya. Yakni manakala ia melihat hal-hal yang diharamkan mulai dilanggar dan perkara-perkara yang wajib banyak diremehkan, pasti ia akan merasa tersiksa dan sakit hatinya. Jadi ada iman itu yang membuat dia menangis. Iman yang ada dalam hatinya membuat melihat menangisi keadaan dan kondisi kaum muslimin. Kemudian di ujungnya, apabila perkara yang demikian sungguh terjadi di zaman Anas bin Malik, maka bagaimanakah kiranya zaman sekarang ini? Di zaman kita sekarang ini tentu lebih dahsyat lagi. Dan bahkan seperti yang kita gambarkan tadi, seakan-akan kita tidak hidup di tengah kaum muslimin. Saking jauhnya kaum muslimin dari mengetahui dan mengenali keadaan atau tuntunan nabinya, nabi mereka. Dan bahkan sampai-sampai yang merupakan tuntunan nabi itu pun dimusuhi. Ya. Diserang. Ya, dianggap sesat. Ya. Yang sesat dianggap hak, yang hak dianggap sesat. Ini mesti ditangisi. Tetapi tetap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan, menegakkan segelintir orang yang menerapkannya. Karena Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada satu kelompok dari umatku yang tetap nyata, tampak jelas di atas kebenaran. Ini menunjukkan bahwasanya kebenaran itu tidak disembunyikan. Kebenaran itu bukan berjalan di dalam tanah, bergerak di bawah tanah. Tidak, kebenaran itu harus ditampilkan kepada kaum muslimin. Zahirina al-haq. Tampak, bukan dengan memperagakan, menonjol-nonjolkan, tidak. Kita mengamalkan Islam. Maka tampak oleh orang, oh ini apa ini? Ya. Masjidnya kok begini? Ya. Bukan kita ingin menonjolkan atau ingin berbeda, tetapi ketika syariat itu, tuntunan Nabi itu diterapkan, maka akan nampak perbedaan dengan kebiasaan. Jadi ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bab yang ketujuh, dan mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Sebentar. Pertanyaan pertama, A memberi utang ke B 10.000 baru dilunasi B setelah 12 hari. Apakah A setiap hari mendapat amal sedekah 10.000 setiap hari? Dia berhutang. Ya. Dia utang piutang. Jadi itu transaksi mubah dan asalnya adalah urusan duniawi. Sama jual beli. Ya. Tetapi bila mana jual belinya itu sesuai dengan tuntunan syariat, maka berkah. tidak keluar dari tuntunan Allah. Bila mana pinjam meminjam ini juga sesuai dengan tuntunan agama, apalagi kalau tujuannya memberikan pertolongan, memudahkan urusan, maka dia beribadah. Ya, maka dia beribadah. Selama uang yang dipinjamkan itu dimanfaatkan oleh orang yang meminjam untuk hal-hal atau perkara-perkara yang membuat dia mudah berurusan dunia, apalagi urusan agama, dia akan berpahala. Yang menghutangkan akan mendapatkan pahala. Wabillahi taufik. Ya. Mana hadis Nabi ya? Ya, perbedaan dengan tuntunan Nabi ya. Tidak dikenal di zaman As. Ya. Jadi apa, Pak? Apa sebenarnya? Saya disirkan? Disirkan gimana tuh? Imam sholat fardu atau imam sholat jumat? Oh, tidak pakai pengeras suara. Tidak pakai pengeras suara, Bapak? Pakai pengeras suara. Ya, pakai pengeras suara. Jangan tidak pakai pengeras suara. Pakai pengeras suara. Tidak ada masalah, Pak. Tidak ada masalah. Ya.